Dua Tuhan diarani pasir, watu kambiang keli ono ring pinggir. Buru ketemu awak wes langsung naksir, geli bagian koyo kilangan pikir. Apa arani geluku, isi kari di poro tadi itu. Sepidino iseng sing bisa buru, demen riko ngomong musing sawi sampai kering uli ya iseng mikirin kedang sapa sak corong di